ma ba'd. Baik, barakallahu fiik. Kita lanjutkan membaca syarahnya. Qala asy-syarih Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Makna haddah. Terakhir sampai situ ya. Setelah beliau menjelaskan makna dari bait wa dhi min aqsamil hadith 'indah wa kullu wahidin ata wa haddah, beliau menjelaskan tentang makna haddah. Sebelumnya beliau menjelaskan tentang wawu yang disebutkan setelah fi'il ata, ya, ata wa. Di situ wawunya wawu apa? Wawu ma'iyah, ya. Wawu lil ma'iyah yang menunjukkan kepada al-musahabah, itu penyertaan. Makna haddah, beliau jelaskan, makna haddah ay ta'rifah. Wa kullu wahidin ata, dan setiap jenis dari jenis-jenis hadis tersebut, ata akan datang penyebutannya, wa haddah dan juga ta'rifnya. Wal haddu huwa at-ta'rifu bisyai'i. Jadi had yang dimaksud di dalam bait ini adalah ta'rif. Adapun secara bahasa, al-had itu maknanya al-mana. Secara bahasa, al-had itu maknanya al-mana, menahan dari sesuatu. Itu makna had secara lugah, secara bahasa. Adapun secara istilah, makna had adalah qaulun dalun ala mahiyati syai', sebuah ucapan yang menunjukkan tentang hakikat dari sesuatu. Itu makna had secara istilah, qaulun dalun ala mahiyati syai', suatu ucapan yang menunjukkan kepada hakikat dari sesuatu. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam At-Ta'rifat karya Al-Jurjani rahimahullahu ta'ala wa ghafaralah. Adapun yang dimaukan di sini sebagaimana yang disebutkan oleh syarih, al-had yang dimaksudkan dalam bait ini adalah ta'rif, yaitu definisi. Sehingga maksud wa kullu wahidin ata wa haddah, setiap jenis dari jenis-jenis hadis itu akan ata, akan datang penyebutannya, wa haddah begitu pula definisinya. Walaupun di sini nanti ketika kita akan memasuki bait-bait yang berikutnya, di sini la yufidut tartib, tidak menunjukkan kepada urutan. Ya, jadi tidak mesti nanti nazim menyebutkan menyebutkan jenis hadisnya apa, namanya apa, baru ta'rifnya. Tidak mesti seperti itu. Ya, misalnya sahih, kalau sahih nanti disebutkan awwaluhas sahihu, disebutkan nama jenis hadisnya, baru kemudian disebutkan ta'rifnya. Awwaluhas sahihu wa huwa mattasal dan seterusnya. Tapi tidak mesti seperti itu. Terkadang beliau menyebutkan ta'rifnya dulu, baru di akhirnya disebutkan namanya. Ya, jadi di sini wawu ma'iyah la yufidut tartib. Wawu ma'iyah di sini tidak menunjukkan kepada urutan. Taib. Sehingga, ya, sebagaimana yang disebutkan syarih di sini, al-had yang dimaksud adalah at-ta'rifu bisyai', definisi tentang sesuatu. Qala rahimahullah, wa yushtaratu fil haddi ayyakuna muttaridan wa ayyakuna mun'akisan. dipersyaratkan pada had itu atau pada ta'rif itu harus mutaridan. Mutaridan itu maknanya umum. Suatu definisi itu harus umum, mencakup semua hal atau perkara yang masuk ke dalam ta'rif tersebut. Wa ayyakuna mun'akisan. Tapi bersamaan dengan itu, definisi atau ta'rif itu juga harus bersifat mun'akis. Mun'akis itu menolak hal-hal yang tidak termasuk ke dalam definisi tersebut. Mun'akis ini bisa bermakna memantulkan atau membalikkan. Artinya menolak apa yang tidak termasuk ke dalam definisi itu. Beliau jelaskan lebih rinci lagi, yakni annal hadda yushtaratu alla yakhruja anhu syai'un minal mahdud. Bahwasanya had atau ta'rif itu dipersyaratkan padanya tidak boleh ada yang keluar darinya sesuatu dari yang didefinisikan. Jadi hal-hal yang didefinisikan harus tercakup di dalam definisi itu. Tidak boleh ada satupun dari yang didefinisikan tidak tercakup oleh definisi tersebut. Ini syarat ta'rif atau had yang pertama. Beliau nanti akan menyebutkan contohnya. Syarat yang kedua, wa alla yadkhula fihi syai'un min ghairil mahdud. Dan tidak boleh ada sesuatu pun dari yang tidak didefinisikan masuk ke dalamnya. Ini makna mun'akis tadi. Jadi makna mutarid itu mencakup semua afrad, semua yang tergolong dari yang didefinisikan. Adapun mun'akis adalah menolak semua yang tidak tercakup di dalam perkara-perkara yang didefinisikan. Famasalan, beliau sebutkan contohnya. Idza haddadna al-insana kama yaqulun annahu hayawanun natiqun. Jika kita mendefinisikan manusia, apa itu manusia? Definisinya apa manusia? Maka sebagaimana yang dikatakan bahwasanya manusia definisinya adalah hayawanun natiq. Hewan yang berbicara. Ini biasa disebutkan oleh usuliyin, ya, oleh usuliyin dan ahlul lughah ketika mendefinisikan insan. Ma huwal insan? Al-insan huwa hayawanun natiq. Hewan yang bisa berbicara. Wa hadzal haddu yaqulun innahu mutaridun wa mun'akisun. Maka definisi yang seperti ini sudah memenuhi syarat. Kenapa? Karena memenuhi syarat yang pertama, sifat definisi yang pertama yaitu mutarid, dan telah memenuhi syarat atau sifat dari definisi yang kedua, had, yaitu mun'akis. Faqauluna hayawanun, maka ketika kita mendefinisikan insan dengan hayawanun, kharaja bihi ma laysa bihayawanin kal jamad, keluar darinya semua benda-benda yang bukan makhluk hidup. Kal jamad itu benda-benda mati, ya. Keluar darinya semua yang bukan termasuk hewan, ya. Hayawan itu makhluk yang hidup, yang memiliki ruh, ya. Maka keluar darinya jamad, benda-benda mati, batu, ya, air dan sebagainya. Akan tapi ada pembatasan. Wa qauluna natiq ini sebagai pembatasannya. Kharaja bihi ma laysa bima binatiqin kalbahim, maka keluar dengannya yang tidak bisa berbicara seperti albahim, binatang ternak, sapi, kambing, unta dan sebagainya. Fahadhal haddu al-ana tamun, la yadkhulu fihi syai'un min ghairil mahdudi wala yakhruju minhu syai'un minal mahdudi. Maka definisi yang seperti ini, ya, definisi ini sempurna, tam, tidak masuk ke dalamnya sesuatu pun dari yang bukan didefinisikan, dan tidak masuk atau tidak keluar darinya sesuatu pun dari yang didefinisikan. Jadi tercakup si fulan, ya, Muhammad, Zaid, tercakup dalam definisi insan karena dia termasuk hayawan natik yang bisa berbicara, ya. Naam. Qala rahimahullah, walau qulna innal insana hayawanun faqat fahadha la yasihhu limadha. Jika kita mengatakan definisi manusia itu hayawan, hanya sebatas itu, fahadha la yasih, maka yang seperti ini tidak sah, definisi yang seperti ini tidak benar. Limadha, kenapa? Li'annahu yadkhulu fihi ma laysa minhu, karena akan masuk ke dalamnya yang bukan tergolong manusia. Fa innana idza qulna innal insana hayawanun ladakhala fihi albahimu wan natiqu. Jika kita mengatakan manusia itu hewan, maka masuk ke dalamnya pula binatang ternak dan juga yang bisa berbicara, yaitu manusia. Sehingga tidak munakis. Kalau sekedar definisi manusia disebutkan al-insan huwa hayawanun, maka ini hanya muttarid saja, memenuhi syarat yang pertama. Adapun syarat yang kedua yang munakis tadi tidak terpenuhi padanya, sehingga itu merupakan definisi yang tidak sah, tidak tepat. Wa idza qulna innal insana hayawanun natiqun aqilun, jika kita mengatakan manusia definisinya apa? Sesungguhnya manusia adalah hayawan yang bisa berbicara, yang berakal. Ini juga tidak tepat definisi yang seperti ini. Fahadha la yasihhu aidan. Ini tidak sahih, tidak benar juga. Li'annahu yakhruju minhu ba'du afradil mahdudi wa huwal majnun. Karena akan keluar darinya sebagian individu dari yang didefinisikan, yaitu majnun, manusia yang gila. Manusia yang gila tetap manusia atau bukan? Tetap manusia, ya. Manusia yang tidak berakal tetap manusia, walaupun tidak memiliki akal, akalnya hilang, gila atau yang semisalnya. Maka definisi yang tepat dari insan adalah hayawanun natik, terlepas dia berakal ataukah tidak berakal. Qala rahimahullah, idzan fala budda fil haddi ay yakuna muttaridan munakisan. Jadi kesimpulannya, ta'rif, pada ta'rif itu harus terkumpul padanya dua syarat ini, muttarid dan munakis. Wa idza qulna fil wudu, misalnya kita mau mendefinisikan wudu. Apa definisinya wudu itu? Jika didefinisikan dengan innahu ghuslul a'dha'il arba'ati faqat, fahadha la yasih. Jika wudu didefinisikan dengan ghuslul a'dha'il arba'ah, mencuci empat anggota badan, hanya ini saja, maka definisi yang seperti ini tidak sah, tidak benar. Di sini disebutkan empat anggota badan, yaitu rukun wudu, wajah, tangan sampai siku, kemudian membasuh, mengusap kepala, dan membasuh kaki sampai mata kaki. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Ma'idah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Disebutkan empat anggota badan yang merupakan arkanul wudu, ya. Kalau wudu didefinisikan dengan demikian, membasuh atau mencuci empat anggota badan sekedar ini saja, maka ini belum mendefinisikan wudu dengan benar. Fala budda an taqula, harus engkau ucapkan atau engkau definisikan dengan ala sifatin makhsusatin. Ini harus ada tambahan keterangan ini. membasuh atau mencuci empat anggota badan dengan sifat khusus, dengan tata cara khusus. Li'annaka law ghasalta hadhihi al-a'dha'a ghayra murattabatin lam yakun hadha wudu'an syar'iyyan. Karena jika engkau mencuci anggota badan ini tidak dengan tertib, ya, kaki dulu baru wajah, tangan dulu baru wajah, ya, maka yang seperti ini bukan wudu yang syar'i. Jadi harus ditambahi keterangan sifatin makhsusah, ala sifatin makhsusah, sehingga membasuh atau mencuci empat anggota badan itu dengan tata cara khusus sebagaimana yang diatur di dalam syariat. Harus wajah dulu, baru tangan, baru kepala, ya, membasuh kepala dan kaki. Mengusap kepala dan membasuh kaki. Qala rahimahullah, walau qulta al-wudu'u huwa ghuslul a'dha'il arba'ati thalathan ala sifatin makhsusatin. Kalau seandainya engkau mengatakan, mendefinisikan wudu, yaitu mencuci anggota badan yang empat sebanyak tiga kali, dengan tata cara khusus, fa inna hadza aidan la yasih. Definisi yang seperti ini juga tidak benar. Kenapa? Akan mengeluarkan sebagian wudu yang syar'i. Ya. Li'annahu yakhruju minhu ba'du al-mahdud. Karena akan keluar dari definisi ini sebagian tata cara wudu yang sudah dibenarkan, yang sudah sah walaupun tidak dilakukan sebanyak tiga kali. Fa innahu yakhruju minhu al-wudu. Idza kana ghuslul a'dha'i fihi marratan wahidatan. Maka sungguhnya akan keluar dari definisi ini wudu yang membasuh anggota badannya dilakukan sebanyak satu kali saja. Ya, padahal ini sah, wudu yang sah, hanya membasuh sebanyak satu kali ini sah, ya. Adapun sebanyak tiga kali itu sunnah. Kecuali pada mengusap kepala, yang sunnah adalah satu kali saja, tidak diulang sebanyak tiga kali. Qala rahimahullahu taala, wa ala kulli halin fal haddu huwa at-ta'rifu. Ya, jadi kesimpulannya, had itu adalah ta'rif, wa huwa al-wasful muhitu bi mawsufihi al-mumayyizu lahu an ghairihi. Ini definisi lain dari ta'rif. Ta'rif itu apa? Itu al-wasful muhitu bimausufihi, suatu pensifatan yang melingkupi semua yang disifati. Al-mumayyizu lahu an ghairihi, yang membedakannya dari selainnya, membedakan yang disifati tadi dari selainnya. Wasyartuhu ayyakuna muttaridan munakisan. Syaratnya ada dua, harus muttarid dan munakis. Ay la yakhruju syai'un min afradihi anhu, wa la yadkhulu fihi syai'un min ghairi afradihi. Tidak keluar satupun dari anggota yang didefinisikan, ya, perkara-perkara yang didefinisikan, dan tidak masuk ke dalamnya sesuatu pun yang bukan yang didefinisikan, ya, bukan individu-individu atau hal-hal yang didefinisikan. Sampai di sini bisa dipahami? Ada yang perlu ditanyakan, tafadhal, terkait dengan had ini? Nah, baik, kita lanjutkan bait yang berikutnya. Qala An-Nadhim rahimahullahu taala, awwaluha as-sahihu wa huwa mattasal isnadu wa lam yushadza aw yu'al. Qawluhu awwalu as-sahihu wa huwa mattasal, qala as-syarih rahimahullahu taala, bada al-muallifu bi dhikri aqsamil hadithi وقدم الصحيح لأنه أشرف أقسام الحديث. مؤلف يعني ناظم memulai dengan menyebutkan jenis-jenis hadis, macam-macam hadis, dan mengedepankan penyebutan hadis as-sahih. Dan yang dimaksud hadis sahih yang akan beliau sebutkan definisinya ini adalah sahih li dzatihi. Ini yang perlu digarisbawahi. Karena di sana ada dua jenis hadis sahih. Yang pertama sahih li dzatihi, yang kedua sahih li ghairihi. Sahih li dzatihi adalah hadis yang sahih secara zatnya. Secara zatnya sahih. Adapun sahih li ghairihi adalah hadis yang sahih secara zatnya tidak sahih. Derajatnya hanya hasan, tapi diperkuat dengan jalan-jalan periwayatan yang lain menjadi sahih. Itu definisi atau makna dari hadis sahih li ghairihi. Adapun yang akan beliau sebutkan di sini penjelasannya atau definisinya adalah sahih li dzatihi. Wa qaddama as-sahiha li annahu asyraf aqsamil haditsi, dan mengedepankan penyebutan hadis sahih karena itu merupakan jenis hadis yang paling utama atau paling tinggi kedudukannya. Dilihat dari derajat kesahihan, maka hadis sahih li dzatihi itu tingkatannya paling tinggi. Tsumma 'arrafahu faqala, kemudian nadhim mendefinisikan as-sahih dengan wahwa mattasal isnaduhu, yaitu wahwa ay was-sahih wal hadits as-sahih. Definisinya adalah mattasala isnaduhu, tapi di bait disebutkan dengan mattasal isnaduhu, lamnya dengan disukun. Wahwa mattasal isnaduhu, yaitu yang bersambung sanadnya, bersambung isnadnya. Apa kemarin definisi isnad? Siapa yang bisa menyebutkan? Siapa yang bisa menyebutkan definisi isnad atau sanad? Sebagaimana yang pernah atau yang sudah disebutkan di awal-awal dars, sudah disebutkan tentang definisi isnad dan matan. Ya, Abu Adam? Gimana? Ya, apa definisi sanad atau isnad? Ini kan mattasala isnaduhu, yang bersambung isnadnya, yang bersambung sanadnya. Apa itu sanad? Apa itu isnad? Siapa yang bisa menyebutkan takrifnya atau pengertiannya, definisinya? Bu Aslam? Siapa yang mencatat? Ya, Bu Rayyan. Rangkaian para perawi yang mengantarkan pada matan. Siapa yang bisa menyebutkan arabnya? Definisi arabnya. Tarifnya dengan bahasa Arab. Kita ulang ya. Al-isnad atau sanad silsilatur rijal al-musilatu ilal matan. Kalau bisa sambil ditulis ya definisi arabnya. As-sanad atau isnad adalah silsilatur rijal al-musilatu ilal matan. Silsilah itu rangkaian, ar-rijal para perawi, al-musilah yang mengantarkan, lil matan, kepada matan, matan hadis. Baik. Jadi syarat yang pertama dari hadis sahih li dzatihi adalah ittisalu as-sanad. Qala syarih rahimahullah, ya'ni ma ruya bi isnadin muttasilin bihaitsu ya'khudhuhu kullu rawin amman fawqahu. yaitu hadis yang diriwayatkan dengan isnad yang bersambung. Muttasil itu maknanya bersambung. Lawan dari muttasil adalah munqati', terputus. Ya, secara bahasa ittashala, dari kata ittashala itu maknanya bersambung. Lawannya adalah inqata'a, terputus. Walaupun nanti disebutkan jenis-jenis keterputusan, jenis-jenis inqita'us sanad ada beberapa macam. Ada yang terputus satu perawi, ada yang terputus dua secara berurutan, dan seterusnya. Ya. Al-muhim, lawan dari ittisal, ittisalus sanad adalah inqita'us sanad. Jadi syarat yang pertama, hadis sahih lidatihi harus bersambung sanadnya, bihaitsu ya'khudhuhu kullu rawin amman fawqahu, di mana setiap perawi mengambil hadis tersebut dari perawi yang sebelumnya secara langsung. Fayaqulu mathalan, dia dengan perawi tersebut mengucapkan, contohnya, haddatsani raqmu wahidin walinaj'alaha bil arqam. Ya, misalnya seorang perawi menyatakan haddatsani raqmu wahidin, menyampaikan hadis kepadaku perawi yang pertama. Wa qala haddatsani raqmu tsnaini, kemudian yang perawi pertama menyebutkan haddatsani, menyampaikan hadis kepadaku perawi yang kedua. Seterusnya qala haddatsani raqmu tsalatsatin, menyampaikan hadis kepadaku perawi yang ketiga. Qala haddatsani raqmu arba'atin, menyampaikan hadis kepadaku perawi yang keempat. Fa hadzan naw'u yakunu muttasilan, maka yang seperti ini teranggap sebagai sanad yang muttasil, yang bersambung. Li'annahu yaqulu haddatsani, karena dia atau setiap perawi dari hadis tersebut meriwayatkan hadisnya dengan haddatsani, yaitu menyampaikan hadis kepadaku, dan secara bersambung. Secara bersambung. Taib. Li'annahu yaqulu haddatsani fa kullu wahidin akhadha amman rawa anhu. Karena setiap perawi meriwayatkan dengan lafadz haddatsani, dan setiap perawi mengambil dari perawi yang dia meriwayatkan darinya, yaitu perawi yang sebelumnya. Ada spidol? Nah, ini kalau kita belajar mustalahul hadis, memang terkadang butuh mencatat atau menuliskan contoh, ya, bagaimana silsilah sanad itu supaya menjadi jelas. Jadi yang disebutkan tadi dengan lafaz haddatsani, ya, haddatsani haddatsani perawi yang pertama. Perawi yang pertama menyampaikan haddatsani tsnai. Ketiga haddatsani thalatsah. Yang ketiga menyampaikan haddatsani arba'ah. Ini semuanya bersambung. Perawi yang ke-1 sampai ke-4 bersambung. Kemudian beliau menjelaskan bentuk inqita'u sanad. Amma in qala haddatsani raqmu wahidin an raqmi thalathah lam yakun muttasilan. Jika perawi yang pertama meriwayatkan hadis haddatsani, ya, perawinya menyampaikan hadis kepadaku perawi yang pertama dari perawi yang ketiga, langsung loncat ke perawi yang ketiga tanpa menyebutkan perawi yang kedua, maka yang seperti ini lam yakun muttasilan, tidak teranggap sebagai atau bukan merupakan sanad yang bersambung. Li'annahu saqata minhu raqmu tsnaini fayakunu munqati'an. Misalnya seperti ini, ya. Ini muttasil, hadis yang muttasil. Ada bunyi yang mengkoti. Ada tani. Rokem wahid. Langsung loncat ke Talabah dan Arba'ah. Maka yang di sini yang terputus adalah perawi yang kedua. Sehingga ini disebut sebagai hadis yang mengkoti. Karena sakota minhu rakmu itsnaini. Sakota itu sering disebutkan dalam pembahasan ilmu hadis, maknanya terjatuh. Ya, perawinya jatuh. Perawinya tidak disebutkan, itu maknanya sakot. Karena hilang atau terjatuh darinya perawi yang kedua, tidak disebutkan, sehingga menyebabkan inqita al-inqita baina ar-raqm rakam wahid dan rakam salasa. Terjadi keterputusan sanad antara perawi yang ke-1 dan ke-3. Qala Asy-Syarih rahimahullah wa qawluhu wa lam yushadza aw yu'al. Makna dari ucapan nazim walam yushadza aw yu'al, yani yushtaratu alla yakuna syadzan wala mu'allalan. Syarat yang berikutnya dari hadis sahih lidatihi, dipersyaratkan tidak boleh syadz dan tidak boleh mu'allal. Tidak boleh hadis tersebut merupakan hadis yang syadz atau hadis yang mu'allal. Ya. Apa itu hadis syadz? Ini karena pengertiannya nanti agak panjang, disertai dengan penyebutan contoh, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Sekaligus ya, bagi yang sudah menghafal hadis menghafal bait 1 sampai 3 bisa melanjutkan bait yang ke-4 sampai ke-6. Ya, kita baca bait yang ke-4. Qala an-nazim al-Baiquni rahimahullahu ta'ala yarwihi 'adlun dhabitun 'an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi wal hasan al-ma'ruf turqan wa ghadat rijaluhu la kas-sahih ishtaharat wa kullu ma 'an rutbatil husni qasur fa huwa ad-dha'if wa huwa qasamun katsur. Ya. 4 sampai 6. Kita ulang. Yarwihi 'adlun dhabitun 'an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi wal hasanul ma'ruf turqan wa ghadat rijaluhu la kas-sahih ishtaharat wa kullu ma 'an rutbatil husni qasur fa huwa ad-dha'if wa huwa qasamun katsur. Nah, di sini di bait yang ke-4 sampai ke-6 itu disebutkan ada dua jenis hadis yang berikutnya, yaitu hadis hasan dan berikutnya hadis dhaif. Ini contohnya, mu'alif atau nazim menyebutkan ta'rifnya dulu baru kemudian namanya, itu pada penyebutan hadis dhaif. Wa kullu ma 'an rutbatil husni qasur fa huwa dhaifu. Baru disebutkan namanya, sebelumnya disebutkan ta'rifnya dulu, ya. Barakallahu fikum. Untuk melengkapi faedah, karena terkait dengan pembahasan berikutnya, secara umum ikhwani fillah barakallahu fikum, syurut hadis sahih lidatih, syarat-syarat hadis sahih lidatihi itu ada dua pengelompokan, ada dua jenis. Yang pertama syurut as-subutiyah. As-syurut as-subutiyah, yaitu syarat hadis sahih lidatihi yang harus ada. Hal tersebut harus ada pada hadis sahih lidatihi. Ada tiga. Yang pertama ittisalu as-sanad, ya. Ittisalu al-isnad atau as-sanad, tadi yang sudah disebutkan di dalam nazm. Syarat yang kedua adalah adalatul ruwah. Adalatul ruwat. Itu yang disebutkan nazim pada bait yang keempat. Yarwihi adlun. Itu syarat subuti yang kedua. Adalatul ruwah. Nanti akan disebutkan definisinya apa itu adalah pada pertemuan berikutnya insyaAllah. Syarat yang ketiga dari syurut subutiyah adalah yang disebutkan oleh nazm berikutnya. Yarwihi adlun dhabitun. Itu dhabit di situ. Tamamud dhabit. Ini syarat hadis sahih lidatihi yang ketiga, yaitu tamamud dhabit. Tamam al-dhabit. Nanti akan disebutkan pengertiannya. Antum catat dulu. Ya. Ini syarat subuti atau asyurut as-subutiyah. Jenis yang kedua adalah asyurut as-salbiyah. Itu hal yang tidak boleh ada pada hadis sahih lidatihi. Kalau syarat subuti, itu yang harus ada pada hadis tersebut sehingga tergolong hadis sahih lidatihi. Kalau jenis yang kedua ini syarat yang salbi sifatnya. Tidak boleh ada pada hadis sahih. Kalau ada berarti itu hadisnya tidak sahih. Yaitu yang disebutkan oleh mu'alif atau nazim pada bait yang ketiga. Ya. Awal as-sahih huwa mattasal isnadu walam yushadza au yu'al. Itu. Walam yushadza. Ini syarat yang pertama dari syurut salbiyah yaitu adamus syudud atau intifa'us syudud. Tidak boleh ada syudud. Dan walam yu'al au yu'al. Walam yushadza au yu'al. Yu'al ay intifa'ul illah. Tidak boleh ada illah. Jadi ada lima syarat hadis sahih lidatihi. Apa saja tadi? Yang pertama ittisalul isnad, yang kedua adalah turwa, yang ketiga dhab tamamud dhabt, yang keempat adamu atau intifa'us syudud, yang kelima intifa'ul illah. Tiga syarat yang pertama adalah syurut thubutiyah, dua syarat yang terakhir adalah syurut apa? Salbiyah. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sebelum kita akhiri, ada yang tanyakan? Taib naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.